Konsultasi Syariah. Apakah binatang masuk surga? Pertanyaan. Apakah hewan juga masuk surga? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada dua pertanyaan yang perlu kita bedakan. Satu, apakah hewan masuk surga? Dua, apakah ada hewan di surga? Pertama, apakah ada hewan masuk surga? Artinya, apakah ada hewan yang saat ini hidup di dunia dan nantinya Allah akan masukkan ke dalam surga? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila binatang-binatang dikumpulkan. Allah juga berfirman, yang artinya, tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, semua makhluk akan dikumpulkan sampai lalat. Tafsir Ibnu Katsir. Untuk apa mereka dibangkitkan? Untuk dikisos, dilakukan pembalasan atas kezaliman sesama mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguh semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari kiamat, sampai dikisos dari kambing yang tidak punya tanduk kepada kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya, setelah selesai dikisos, mereka dijadikan debu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah akan menegakkan kisos antar semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu, akan dikisos dari kambing yang tidak memiliki tanduk untuk membalas kambing bertanduk, hingga setelah tidak tersisa lagi kedzaliman apapun yang belum terbalaskan. Allah berfirman kepada binatang, jadilah tanah. Di saat itulah, orang kafir mengatakan, andai aku menjadi tanah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa binatang dibangkitkan oleh Allah. Hanya saja, mereka tidak mendapat balasan berupa pahala atau hukuman. Mereka tidak berakal. Akan tetapi mereka dikisos, selanjutnya dijadikan tanah. Karena itu, kita tidak menyatakan bahwa binatang yang pernah hidup di dunia ini ada yang dimasukkan ke dalam surga. Kedua, apakah ada hewan di surga? Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa penduduk surga disediakan suguhan makanan oleh Allah berupa daging hewan. Di antaranya firman Allah yang artinya, kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Quran Surat At-Tur ayat 22. Allah juga berfirman menyebutkan makanan di surga, yang artinya, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 21. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hidangan bagi penduduk surga, yang artinya Allah menggenggamnya dengan tangannya, seperti salah seorang dari kalian menggenggam rotinya di kala safar sebagai jamuan bagi penduduk surga. Datanglah seorang Yahudi lalu mengatakan, semoga Ar-Rahman memberkahimu wahai Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku beritahu mengenai jamuan penduduk surga pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu saja. Yahudi melanjutkan, maukah engkau aku kabarkan lauk pauk mereka, yaitu penduduk surga, dengan sapi dan ikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengatakan, apakah lauk pauk mereka? Yahudi menjawab, sapi dan ikan. Penduduk surga memakan bagian yang paling nikmat seperti hati sapi dan ikan, bahkan lebih nikmat 7.000 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat dari Kaisan bahwa beliau pernah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mau kemana? Tanya Abu Hurairah. Mau ke kambing-kambingku, jawab Kaisan. Lalu Abu Hurairah berpesan, bagus, bersihkan mulut dan hidungnya, perbagus kandangnya, dan sholatnya di sebelah kandangnya, karena kambing adalah hewan surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Demikian pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan janji bagi sahabat yang menyerahkan untanya untuk fisabilillah. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan untanya yang ada kekangnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang artinya, engkau akan mendapatkan 700 unta di hari kiamat yang semuanya ada kekangnya disebabkan infakmu ini. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa penduduk surga diberi kenikmatan oleh Allah berupa binatang yang Allah ciptakan di surga. Demikian, Allahu A'lam.